Oleh karena itu Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Wala yuqal yun'at, tapi tidak dikatakan dia dinaatkan, tapi dikatakan Allah disifatkan dengan sifat ini, ini, ini. Tapi tidak dikatakan Allah dinaatkan dengan ini, ini. Lil mufaraqatil lughawiyyah bainal wasfi wan na'at, karena adanya perbedaan secara bahasa antara sifat dan na'at. Wahia, yaitu anna na'ta makana khasan bi'udwin. Yang dimaksud dengan an-na'at yaitu apa yang khusus dengan salah satu dari anggota tubuh, begitu. Ya, khusus, terkhusus pada salah satu anggota tubuh. Nah, ya, seperti tangan khusus, mata, kepala. Al-a'war, misalnya dikatakan al-a'war, itu na'at namanya. Ya, la'war, apa terjemahannya, kawan? Si apa? Apa itu? Si satu mata, apa? Picek. Hah? Picek. Picek. Bahasa kerennya picok. Nah. Wal a'raj. Hah? Pincang. Nah. Fa innahuma yakhussani mawdhi'aini minal jasad. Kedua-duanya ini ya khusus pada dua tempat dari jasad. Jadi kalau dikatakan na'at, seakan-akan satu bagian yang apa, juz'un min ajza' al-badan al-jism. Paham ya? Na'am. Wasifatu lil umum, sedangkan kalau sifat itu untuk umum, yang mencakup secara keseluruhan zat tersebut. Seperti misalnya al-azim wal karim. Ya, al-azim al karim untuk zat. Wa min thamma qala jama'atun, oleh karena itu berkata sekolongan, Allahu ta'ala yusofu wa la yun'at, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ya disifatkan tapi tidak dinaatkan. Nah, wallahu alam bisawab. Makanya ketika kita menyatakan Allah mempunyai tangan, nah, jangan antum bayangkan seperti manusia, annahu juz'un min ajza', ya, salah satu bagian dari bagian-bagian tubuh. Lalu nanti antum mengatakan zat Allah itu yatajazza' wa yataba'ad. Nah, ini kalam ahli bid'ah. Naam. Ini yang kita sebutkan kemarin. Pada pembahasan al-wasitiyah terakhir, kita sampai kepada permasalahan al-iradah wal-masyi'ah. Ya, telah kita sebutkan dua pendapat ahlul bid'ah dalam memahami iradah. Pendapat al-Asy'ariyah dan pendapat al-Mu'tazilah. Maka kita masuk menyebutkan pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullah, wa amma ahlul haqqi, adapun ahlul haqq, wahum ahlus sunnah, fayaquluna, maka mereka mengatakan, innal iradata ala naw'ain, bahwa al-iradah, kehendak Allah itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, iradatun kauniyah, ada yang disebut dengan iradah kauniyah. Naam, iradah kauniyah ini yang berkenan tentang masalah takdir. Kehendak yang maksudnya adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Turadifuhal masyiatu, yang sinonimnya adalah al-masyi'ah. Jadi kalau ada kata-kata masyiat, law sya'a, law sya'a, masya'allahu la quwata illa billah, maka yang dimaksud masyiat di situ adalah al-iradatul kauniyah, bukan iradah syariah. Al-iradah al-kauniyah, yang maknanya adalah ketetapan Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, qada'ullah wa qadaruh. Wahuma tata'allaqani bi kulli ma yasha'ullahu fi'lahu wa ihdathah. Dan kedua-duanya, yaitu irada kauniyah dan masyiah, itu berhubungan dengan setiap apa yang telah Allah kehendaki untuk melakukannya dan membuatnya. Nah, itu telah menjadi ketetapan Allah. Intinya irada kauniyah adalah takdir itu sendiri. Ya, bahwa subhanahu idza arada syai'an wa sya'ahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki sesuatu dan menginginkannya, kana aqiba iradatihi lahu, itu setelah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki sesuatu, maka Allah menyatakan kun, terjadi, maka terjadilah. Nah, menunjukkan bahwa kejadian itu diiringi dengan iradahnya Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Apa yang dikehendaki Allah berupa irada kauniyah ataukah al-masyiah, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadits yang sahih, bahwa Rasulullah mengatakan, masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Naam, berkata pentahki kitab ini, hadis ini dhaif. Ya, walaupun maknanya sahih. Dan di sini beliau isyaratkan ke Dhaiful Jami', karangan Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi riwayat ini lemah kata beliau. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Maknanya betul. Allah menghendaki terjadi, kalau tidak ya tidak terjadi. Naam. Ini juga menunjukkan bahwa sifat iradah dari satu sisi sifat dzatiyah, dari sisi lain sifat fi'liyah, kapan Allah kehendaki terjadi, kapan Allah kehendaki terjadi. Sama seperti al kalam, idza arada Allahu an yatakallam fa yatakallam, Allah berbicara. Nah, jika Allah menginginkan untuk tidak berbicara, maka Allah diam. Hakikat Allah punya sifat diam. Hal lillahi sifatus sukut? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak ada dalilnya. Terus dalil wa ma sakata anhu fa huwa afun itu apa? Wa ma sakata anhu fa huwa afun. Naam. Wal ulama yuthbituna hadha, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat sukut, punya sifat diam. Nah, dan kalau tidak salah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mempunyai perkataan dalam masalah ini dalam Majmu'ul Fatawa. Coba antum cari, belajar ya ikhwan, cari Majmu'ul Fatawa, cari di bagian asma'us sifat ya, atau di bagian yang lainnya. Siapa yang dapat insyaallah kita baca temuan yang berikutnya. Ini iradah yang pertama. Iradah yang kedua, iradatun syar'iyah. Iradah yang syar'i. Tata'allaku bima ya'murullahu bihi ibadah. Berhubungan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Mimma yuhibbuhu wa yardahu. Nah, dari apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Wahiyal madhkuratu fi mithli qawlihi ta'ala, dan ini disebutkan dalam seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki pada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki pada kalian kesulitan dan kesusahan. Nah, itu iradah syar'iyah. Dari sini nampak bagi kita perbedaan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau iradah kauniyah dalam hal terjadinya pasti enggak. Hah? Pasti terjadi. Tapi apakah setiap yang terjadi itu dicintai Allah? Hah? Setiap yang terjadi dicintai Allah? Tidak. Sedemikian banyak yang dibenci Allah, kekufuran, kesyirikan, syaitan, semuanya terjadi, semua menjadi ketetapan Allah, tapi Allah tidak senang. Allah benci itu. Nah, berarti apa? Iradah kauniyah pasti terjadi. Ini perbedaan pertama. Sedangkan al-iradah syar'iyah tidak mesti terjadi. Kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Perbedaan yang kedua dalam masalah kecintaan, dalam masalah mahabbah, bahwa al-iradatu syar'iyah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-iradatul kauniyah tidak mesti dicintai. Wadah ya ikhwan. Jelas ya? Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Abu Bakar itu kafir. Naam ya ma'ruf. Irada apa itu? Hah? Irada? Kauniyah? Antum Syiah? Abu Bakar As-Siddiq. Allah menghendaki Abu Bakar As-Siddiq itu kafir. Irada apa itu? Syariah. Allah cinta kalau Abu Bakar As-Siddiq kafir. Aba Umair. Hah? La madala. Aywa, irada apa itu? Allah menghendaki Abu Bakar As-Siddiq kafir. Irada apa itu namanya? Ha, naam ya Hudzaifah. Ha? Anta Syi'i? كيف هذا مثل فقط هذا ليس من باب النحو بارك الله فيك هذا ليس ضرب زيد عمران هذا باب الإرادة الله menghendaki Abu Bakar As-Siddiq mati dalam keadaan kafir kauniyah atau syariah ماذا يا أبا عبد الله kauniyah atau syariah يا رشاد Hah? Kauniyah syar'iyah. Hadza zadat tinu billah. Dak Abdul Malik. La tadri. Arifai. Kauniyah, masyaallah banyak yang bermadzhab Syiah ini. Taqullah tubu ilallah. Astaghfiru ilai. Dak Bilal, kauniyah atau syar'iyah? Hah? Bukan dua-duanya, masyaallah. Mustahil. La kauniyah wala syariah. Oke. Okay. Antum mengan kauniyah terjadi apa? Abu Bakar As-Siddiq mati dalam keadaan kafir. Ah, idza taqattum hadza fa antum Syiah. Hah? Kita akan siap panggil Al-Ghojo untuk mengusir antum. Nah. Tapi lazimul qaul laisa biqaul. Naam. Kama yuqal lazimul qaul laisa biqaul. Naam. Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Abu Jahal. Allah menghendaki Abu Jahal itu mukmin. Kauniyah atau syariah Hanafi. Ha? Allah menghendaki Abu Jahal itu mukmin. Tidak syariah dan tidak kauniyah. Taklid kepada Bilal. Naam ya Ziyad. Syariah. Hasan. Hah? Allah cinta enggak kalau Abu Bakar Abu Jahal itu mukmin? La syak annahu. Bahwa Allah cinta kepada al-mukminin. Terjadi? Nah, tidak mesti terjadi. Antum hadha ikhwan, bisa dibedakan. Hah? Antara irada syar'i dan irada kauniyah. Nah, Allah menghendaki bahwa Abu Jahal itu mati dalam keadaan kafir. Man hadha wara'a bidhar? Man? Abdul Malik. Allah menghendaki Abu Jahal itu kafir. Irada kauniyah, ahsan. Karena terjadi, dicintai Allah enggak? Enggak. Allah menghendaki Abu Jahal itu Abu Bakar As-Siddiq itu mukmin. Nah, benar. Kauniyah atau syariah? Hah? Syariah, Ahmad. Kauniyah wa syariah. Ya? Syariah karena Allah cinta. Terjadi enggak? Terjadi. Ya. Terjadi maka dia kauniyah dia syariah. Bisa dibedakan sekarang, ha? Ya, keliru dalam masalah ini, keliru dalam masalah takdir, keliru dalam masalah ini, jatuh ke dalam bid'ah. Ya, munculnya Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, dua firqah dalam masalah takdir, karena mereka tidak mampu memahami dan membedakan antara dua iradah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi menyatakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi, dan segala sesuatu yang terjadi itu pasti dicintai Allah. Coba. Ini adalah keyakinan Jabriyah. Sehingga mereka meyakini apa saja yang telah ditetapkan Allah itulah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi Al-Qadariyah, ya, kalau memang segala sesuatu itu dicintai Allah, terjadi, Allah menghendaki, kemudian Allah Subhanahu wa taala membenci adanya kekufuran, membenci adanya kemaksiatan, bagaimana mungkin Allah bisa menetapkan itu, menakdirkan itu? Tidak mungkin, Allah tidak adil kalau demikian. Berarti Allah tidak mempunyai takdir. Jatuh dalam firqah Qadariyah. Nah, kenapa? Karena tidak memahami dua macam iradah ini. Wala talazuma bainal iradatain, dan tidak ada, ya, kelaziman di antara dua iradah ini. Ini maksudnya tidak sama persis begitu. Terkadang sama, terkadang beda. Bal qad tata'allaqu kullu minhuma bima la tata'allaqu bihi al-ukhra. Bahkan terkadang berhubungan dengan salah satu dari keduanya yang tidak berhubungan dengan yang lainnya. Fa bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Nah, kita dapatkan lagi kaidah. Antara iradah dan iradah syar'iyah dan kauniyah, bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Gambarnya kayak apa ini, ikhwan? Hah? Gambarnya kayak apa ini? Bainahuma khusus min wajhin. Kacamata. Ya. Masuk dalam sebagian, keluar dalam sebagian yang lain. Bersamaannya dia kalau sesuatu itu dicintai Allah dan ditetapkan seperti Abu Bakar Siddiq mukmin. Perbedaannya, ya, apabila sesuatu itu ditetapkan Allah dan tidak disukai Allah, seperti Abu Jahal itu kafir, ya, dan juga masuk dalam satu iradah yang tidak kepada iradah yang lain, seperti Abu Jahal itu mukmin, dicintai Allah tapi tidak terjadi. Demikian. Jadi kadang bersamaan, kadang terpisah. Nah, bagi antum mungkin yang belum memahami, ini sudah sering masalah kita jelaskan, minta penjelasan yang lebih detail kepada ikhwan yang sudah mengetahui istilah ini. Bainahuma umumun wa khususun min wajh, bainahuma umumun wa khususun mutlak. Fal iradatul kauniyah a'ammu min jihati ta'alluqiha bima la yuhibbuhu Allah wa yardah. Maka al iradatul kauniyah lebih umum dari sisi hubungannya dengan apa yang dicintai Allah dan tidak di, apa yang tidak dicintai Allah dan diridainya. Minal kufri wal ma'asi, dari kekafiran dan kemaksiatan. Wa akhassu, dan lebih khusus, min jihati annaha la tata'allaku bimithli imanil kafir wa ta'atil fasiq. Dan dia lebih khusus dari sisi bahwa al-iradah kauniyah itu tidak berhubungan, yakni tidak ada hubungan dengan keimanannya orang yang sudah ditetapkan kafir dan ketaatan orang yang sudah ditetapkan fasiq. Nah, itu hubungannya ke iradah syariah, karena iman dan taat di cintai Allah Subhanahu wa taala. Wal iradatu syar'iyyah a'ammu min jihati ta'alluqiha bi kulli ma'murin bihi. Kalau iradah syar'iyyah itu lebih umum dari sisi hubungannya dengan setiap yang diperintahkan. waqi'an kana au ghaira waqi', terjadi atau tidak terjadi. Pokoknya dicintai Allah. Allah cinta semua manusia ini kalau mereka jadi mukmin, Allah cinta kepada mereka. Tapi terjadi enggak? Tidak terjadi. Wa akhassu min jihati anna al-waqi'a bil iradatil kauniyah qad yakunu ghaira ma'murin bihi. Dan lebih khusus dari sisi bahwa kenyataannya yang terjadi pada iradah kauniyah, terkadang sesuatu itu tidak diperintahkan, tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ikhwan fiddin a'azakumullah, perbedaan antara kauniyah dan syariah. Tayyib ilahuna insyaAllah. تفضلوا حفظكم الله.